Alhamdulillahi rabbil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna wazidna bi karamatika 'ilma ya rabbal alamin. Insyaallah kita memulai hadis nomor 7 sekarang, halaman ke-56 dalam kitab Bahjatun Nadhirin syarah Riyad As-Salihin. Hadis nomor 7, wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Inna, sesungguhnya Allah la yanzuru, tidak yanzuru, melihat, ila, kepada ajsamikum. Ajsam, jism, yang artinya bentuk fisik, bentuk tubuh. Ila ajsamikum, bentuk tubuh kalian. Wala ila suwarikum, dan tidak juga bentuk rupa kalian. Suwar jamak dari surah. Kalau tadi yang pertama jism, yang kedua surah. Kalau jism itu berarti bentuk tubuh, ya. Kalau misalnya surah berarti di sini rupanya, rupa dari muka tersebut, rupa dari muka-muka kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Walakin artinya dan, lakin tetapi, yanzuru, nazura yanzuru, melihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala dia melihat ke, ila, ke qulubikum, jamak dari qalb, artinya jantung, jantung. Jantung-jantung kalian. Ya, di sini diartikan hati-hati, hati kalian. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan beberapa lafaz dalam riwayat, dalam Sahih Muslim ada beberapa lafaz yang ada penambahan dan ada pengurangan. Oke, pengesahan hadis dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 2564. Muslim juga meriwayatkan di tempat lain. Hadis ke atau nomor 34 ya. Dengan lafaz yang lebih jelas. Maksudnya lebih jelas di sini ada penambahan dalam lafaz yang mana penambahan tersebut lebih memperjelas lagi, yaitu hadis innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, itu satu kalimat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kalimat kedua. Dua hadis ini itu mirip serupa, namun hadis yang kedua yang sebenarnya tidak di Riyadhus Shalihin namun ditambahkan oleh Syekh Salim Al-Hilali, itu hadis yang kedua ini lebih lengkap dan lebih mencakup. Adapun hadis pertama itu sudah alhamdulillah sempurna, namun ada beberapa yang kurang. Kalau hadis yang pertama itu Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian dan juga rupa kalian, berarti fisik saja, tidak melihat fisik saja, tetapi dia melihat hati kalian. Nah, sementara hadis yang kedua, kalimat pertama kita perhatikan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian. Bentuk rupa di sini berarti mencakup wajah dan juga anggota tubuh semuanya. Kesempurnaan anggota tubuh, baik dari warna kulitnya dan sebagainya. Dan tidak juga harta benda kalian. Nah, yang harta benda amwal, jamak dari mal, itu tidak ada di hadis pertama ya kan? Di hadis pertama ajsam dan suwar. Ya kan? Adapun hadis kedua itu ada amwal, harta benda, harta-harta kalian. Harta-harta benda di sini mal mencakup uang, ya. Mencakup juga pakaian sebenarnya, mencakup juga apapun yang dimiliki oleh seseorang dalam kehidupannya. Yang diusahakannya dalam kehidupannya yang berupa materi, termasuk juga motor misalnya atau mobil. Atau kepemilikan harta benda kita, karena harta tidak tidak terbatas pada uang semata. Nah, Allah tidak melihat itu, tidak melihat rupa dan harta benda. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Namun yang dimaksud di sini tidak menjadikan rupa dan harta benda sebagai asal dari pahala atau dosa. Tetapi dia melihat dua hal dari kalian, yaitu qulub, hati-hati, yaitu jantung-jantung kita, niat-niatnya, wa a'malikum, dan perbuatan-perbuatan kalian seperti apa. Ya, perbuatan-perbuatan kalian seperti apa. Di sini ada dua juga isyaratnya. Kalau qulub itu berkaitan dengan ikhlas, ya kan? Kalau amal, perbuatan berkaitan dengan ittiba'. Berarti hadis ini potongan walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum itu berdekatan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya kan? Kalau misalnya yanzuru ila qulubikum, Allah melihat bagaimana kalian merealisasikan syahadat bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dengan cara apa? Dengan cara meniatkan ikhlas murni lillahi ta'ala. Wa a'malikum, dan perbuatan-perbuatan kalian di sini berarti ditinjau dari segi tata cara amalnya bagaimana. Apakah amalannya berkualitas dari segi tata cara, yaitu mengikuti sunnah Rasul, atau tidak berkualitas. Baik, jadi hadis ini merupakan hadis yang sangat agung dan bisa dijadikan sebagai motivasi untuk beribadah. Dan juga bagi misalnya yang bentuk tubuhnya atau rupanya yang mungkin Allah ciptakan kurang atau tidak lebih bagus daripada rupa atau bentuk saudaranya atau saudarinya, maka hadis ini bisa memotivasinya. Kemudian juga bagi misalnya yang kekurangan harta, kekurangan kepemilikan, misalnya tidak punya mobil atau tidak punya motor atau tidak punya pakaian yang lebih bagus daripada saudaranya, maka hadis ini bisa memotivasi. Dan jawaban dari kekurangan-kekurangan yang kita rasakan misalnya di bentuk rupa atau di harta benda itu bisa terjawab, bisa juga kita jawab, dan bisa kita sembuhkan, bisa kita obati dengan memperhatikan dua hal, yaitu qalb dan juga amal. Qalb dan juga amal. Jika kita misalnya melihat orang yang Allah beri anugerah dengan rupa yang bagus atau bentuk tubuh yang atletis atau yang baik, yang lebih baik dari kita, dan juga ketika melihat orang-orang yang Allah rizkikan itu harta yang banyak, kepemilikan yang banyak, maka tidaklah jika misalnya kita mencari akhirat dan kebaikan di akhirat, itu tidaklah kita berputus asa, melainkan justru itu memotivasi kita dengan hadis ini, yaitu dengan apa caranya, dengan benar-benar mengikhlaskan niat dalam beramal, dan juga amalannya itu benar-benar disesuaikan dengan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum salaf. Seharusnya, baik, ini perkataan dari Syekh Salim Al-Hilali. Seharusnya Imam An-Nawawi rahimahullah yang menulis Riyad As-Solihin ini menukilkan hadis yang sempurna. Maksudnya sempurna ini yang lebih lengkap, ya. Hadis yang lebih lengkap, yang lebih mencakup maknanya, yaitu hadis yang kedua. Jadi sebenarnya hadis yang kedua ini lebih besar maknanya dan lebih menyeluruh. Supaya apa? Supaya agar ahlul irja, maksudnya kaum murjiah yang hidup pada zaman sekarang, yang membatasi iman hanya di dalam hati, tidak tertipu dengan zahir hadis yang pertama. Sekarang kita berkenalan dulu dengan kaum murjiah. Minimal kita mengetahui apa maksud atau apa propaganda mereka. Doktrin mereka itu adalah bahwasanya iman hanya terbatas di dalam hati saja. Dan amalan-amalan anggota tubuh itu bukanlah cerminan dari keimanan, kata kaum murjiah. Jadi kaum murjiah itu orang-orang yang meremehkan masalah keimanan dan masalah amal. Meremehkan dalam masalah keimanan apa? Keimanan bagi mereka itu ada di hati saja. Meremehkan dalam masalah amal apa? Mereka menjadikan amalan bukan termasuk bagian dari iman. Padahal yang sahih bahwasanya iman itu tercakup di hati, di lisan dan di seluruh anggota tubuh. Jadi yang namanya beramal soleh, kenapa disebut soleh? Karena amalan tersebut baik sesuai dengan keimanan dan mencerminkan keimanan seseorang. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Sebagaimana kecintaan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan manusia hatinya itu suka berbolak-balik. Nah, ini menunjukkan iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Sedangkan kaum murjiah, mereka menganggap bahwasanya seseorang yang bersedekah misalnya, itu sama aja, dia tidak menambah keimanan. Seseorang yang membaca Al-Quran atau seseorang yang misalnya mengajar agama misalnya, itu tidak menambah keimanan. Karena keimanan seseorang dengan keimanan orang lainnya, siapapun mereka dari kaum muslimin, itu bagi kaum murjiah semuanya sama, keimanannya sempurna. Meskipun bercampur, meskipun melakukan hal-hal yang buruk setiap hari. Jadi bagi mereka, keimanan Abu Bakar dengan keimanan ahli maksiat misalnya, itu sama. Karena apa? Usul atau dasarnya, mereka sudah menganggap bahwasanya pada intinya, kalau sudah ada iman, maka orang tersebut beriman dan sama rata. Ini keimanan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali disamakan misalnya dengan keimanan preman yang muslim, yang jarang sholat misalnya. Nah, itu bagi kaum murjiah. Nah, korelasinya di sini Syekh Salim Al-Hilali mengatakan seharusnya Imam Nawawi itu lebih menukilkan hadis yang kedua. Kenapa? Karena lihat, hadis kedua ada kalimat walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ada tambahan apa? A'malikum. Sementara hadis yang pertama walakin yanzuru ila qulubikum, selesai, ya kan? Kalau misalnya ila qulubikum, oh ini jadi hujah buat kaum murjiah. Kaum murjiah merasa menang dengan adanya hadis ini nantinya. Kenapa? Karena mereka hanya memperhatikan bahwa iman itu hanya di hati. Berarti Allah Subhanahu wa taala hanya memperhatikan hati seseorang, tidak memperhatikan amalannya. Tetapi kalau hadis yang kedua, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, hadis yang kedua justru sebaliknya, menjadi bantahan untuk kaum murjiah yang mengatakan bahwasanya amalan itu tidak dilihat oleh Allah. Yang dilihat hanyalah niatan, keimanan dalam hati. Paham? Insyaallah paham. Ya, seperti itu. Baik, kemudian kosakata asing. Dijelaskan di sini la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian dan tidak juga bentuk rupa kalian. Maksudnya, dia tidak memberi pahala atas dasar keelokan tubuh dan rupa hambanya. Sebab tubuh manusia itu tidak menjadi acuan dalam pemberian pahala. Nah, ini ingat kaidah. Tubuh manusia itu tidak menjadi acuan dalam pemberian pahala. Karena ya tubuh manusia dengan diciptakannya seperti itu ya sudah. Bukan kehendak manusia asalnya. Nah, yang diperhitungkan dan menjadi acuan dalam pemberian pahala itu apa? Adalah amal perbuatan yang dilakukan manusia dengan tubuhnya. Demikian pula dengan ciri-ciri fisik dan rupa yang terjadi di luar kemampuannya. Rupa atau ciri-ciri fisik dan juga tubuh itu semua ada di luar kemampuan manusia. Karena manusia sejak bayi itu pun tidak bisa mengatur bagaimana dia harus bertubuh, tidak, melainkan itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Di luar kemampuannya semua itu, seperti hitam dan atau putih kulitnya. Hitam atau putih kulitnya itu bukanlah jadi acuan keimanan seseorang, ya kan? Tidak menjadi acuan keimanan seseorang. Tinggi atau pendek posturnya juga tidak menjadi acuan keimanan dan juga pemberian pahala pada seseorang atau yang lainnya. Mata sipit atau bahkan yang buta sekalipun itu bukanlah menjadi acuan pemberian pahala. Tetapi bisa mata tersebut, ya misalnya matanya buta, tapi tetap berusaha. Dengan kekurangannya itu justru bisa saja membesarkan pahalanya. Misalnya matanya buta namun dengan kebutaan mata tersebut, misalnya ia tetap misal menghadiri kajian misalnya, menghadiri sholat jemaah misalnya atau yang lainnya. Nah itu Allah Subhanahu Wa Taala melihat kesungguhannya, dan kesungguhan tersebut bukan karena apa? Bukan karena kebutaan mata, melainkan karena kesungguhan amal yang mana kian bertambah dengan adanya kekurangan yang Allah berikan padanya. Jadi dengan kekurangan tersebut dia justru tidak menyerah. Nah, tidak menyerah ini bisa menjadi acuan pemberian pahala yang lebih. Semua itu tidak diperhitungkan dan bukan acuan dalam pemberian pahala. Kandungan hadis. Pahala amal soleh itu tergantung bergantung pada keikhlasan dan ketulusan niat di dalam hati. Pahala amal soleh itu bergantung pada keikhlasan dan ketulusan niat di dalam hati. Dan sangat bukan tidak mungkin seseorang yang misalnya amalan tersebut pada zatnya amalannya kecil, remeh, namun jika dia ikhlas, itu bisa saja keikhlasan tersebutlah yang melambungkan pahalanya yang lebih besar daripada pahala amalan. Tapi pahala niat, pahala keikhlasan itu jadi lebih besar. Karena apa? Tulus nilai niatnya. Makanya sebagian salaf berkata, rubba amalin shaghirin tukabbiruhun niyyah atau tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Mungkin saja amalan yang kecil itu menjadi besar pahalanya disebabkan niat, dan mungkin dan bisa saja amalan yang besar seperti sholat itu bisa kecil disebabkan niat. Bisa kecil pahalanya disebabkan niat. Nah, jadi pahala juga bergantung pada keikhlasan dan ketulusan niat di dalam hati. Kalau misalnya suatu amalan yang secara zahir soleh, namun ternyata dia tidak ikhlas dari awal, tidak ikhlas dari awal, semenjak awal dia beramal, meniatkannya itu sudah melenceng, maka di sini bukan saja dia tidak mendapat pahala, melainkan dia dianggap tidak beramal, bahkan dia mendapatkan dosa. Ya, itu jika amalan-amalan yang seharusnya hanya ditujukan pada Allah semata, seperti sholat misalnya, atau sedekah atau lainnya. Ya. Kemudian perbaikan hati lebih didahulukan daripada perbaikan anggota badan. Sebab anggota tubuh hanya mengikuti perintah dan larangan hati. Karena hati di sini atau jantung itu merupakan komandan bagi seluruh anggota tubuh. Sehingga memperbaiki komandannya itu lebih didahulukan daripada memperbaiki cabang-cabangnya atau memperbaiki pesuruhnya atau yang disuruhnya. Makanya dikatakan memperbaiki kejiwaan atau memperbaiki hati, memperbaiki batin itu lebih diawali daripada memperbaiki zahir, lahir dan batin. Batin yang lebih penting sebenarnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih memperhatikan atau memandang batinnya. Adapun zahirnya itu kan terkadang menipu kalau zahir, tapi batin seseorang itu tidak bisa menipu, bahkan orang itu pun tahu bagaimana batin dirinya, bagaimana niatnya. Dan seseorang yang misalnya batin dan luarnya beda, itu sama dengan menipu dirinya sendiri, karena batin itu tidak bisa ditipu. Sementara zahir itu juga bisa, ketertipuan ada di dalam zahir. Maka perbaikan hati lebih dilakukan daripada perbaikan anggota badan, sebab anggota tubuh hanya mengikuti perintah dan larangan dari jantung. Baik, kemudian jika jantung seseorang baik, ya, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya dan sebaliknya. Pusatnya berarti di jantung, baik itu secara maknawi atau secara materi. Jantung merupakan sumber atau sumber kebaikan jika ia adalah kebaikan, dan bisa menjadi sumber keburukan jika dia adalah keburukan jantung tersebut. Dan sebaliknya, jika hatinya telah rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuh itu. Setiap orang akan bertanggung jawab dan dihisab sesuai dengan niat hati dan amal perbuatannya. Namun niat dalam hati itu lebih apa? Lebih kuat nantinya, lebih kuat hisabnya. Karena itulah kita harus sungguh-sungguh dalam mengarahkan keduanya ke jalan yang baik dan lurus, yaitu jalan petunjuk dari Allah dan jalan kebenaran dari Rasulullah SAW. Kita ambil beberapa faedah dari Syarah Riyad As-Solihin Kata Syaikh Utsaimin insyaallah. Hadis ini yaitu hadis yang sedang kita bahas, hadis nomor 7 ini menunjukkan sebagaimana yang Allah tunjukkan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia. Nah, ini khitabnya, perbincangannya untuk seluruh manusia oleh Allah Azza wa Jalla. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua wahai manusia, min dzakarin wa unsa, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami telah menjadikan kalian bermacam-macam ras dan kabilah-kabilah. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal. Saling mengenal kekurangan dan kelebihannya. Jika misalnya kekurangan terdapat pada kabilahnya, maka hendaklah belajar kepada kelebihan yang terdapat pada kabilah lain. Dan jika terdapat kelebihan pada kabilah sendiri, kekurangan di kabilah lain, maka berikanlah maklumat kelebihan tersebut pada kabilah lain yang lain yang kekurangan akan hal itu. Makanya dikatakan oleh Allah lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain. Namun bukanlah untuk saling berta'assub, saling berfanatik terhadap suku dan rasnya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling mempunyai kelebihan. Bukan. Karena kalau kelebihan yaitu Allah yang memberi. Misalnya kelebihan fisik, kelebihan rupa, kelebihan harta dalam satu suku atau kabilah, itu Allah yang memberi. Namun yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Nah, bertakwa itu berkaitan dengan apa? Dengan dua hal. Sebagaimana di hadis ini. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi melihat pada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Klop berarti. Jadi dua wahyu atau dua kalam ini, yaitu yang pertama kalam Allah, yang kedua kalam Ar-Rasul, itu saling menafsirkan dan saling memperkuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mematuki atau tidak melihat jasad, tidak melihat suar, rupa, bentuk muka, tidak melihat juga dari segi nasab. Nasab berarti dari segi keturunan siapa? Keturunan fulan atau fulan. Dan juga tidak melihat dari segi berapa banyaknya harta atau berapa kurangnya harta. Tidak, bukan itu menjadi patokan atau acuan yang menjadikan pahala atau dosanya ada, bukan. Tetapi yang dilihat adalah ketakwaan yang tercermin di anggota tubuh, ya. Oke, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Adiyat. Di surat Al-Adiyat dikatakan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Apakah dia tidak tahu jika ia dibangkitkan atau jika apa-apa yang di dalam kubur itu dibangkitkan? Apa enggak tahu? Apa enggak berpikir tentang itu? Wahusila maafis sulur, dan juga apa tidak berpikir bahwasanya apa yang ada di dalam dada, yaitu di dalam kolbu, itu akan diungkapkan. Nah, itu di surat Al-Adiyat sebagai peringatan. Makanya di sini wahusila maafis sulur menunjukkan bahwasanya di hari nanti semua niat itu akan diungkapkan. Kalau misalnya niat yang buruk. Nah, niat yang buruk misalnya, namun belum beramal, baru niat buruk semata, maka itu akan tidak diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena belum dilakukan. Tetapi jika niat buruk tersebut telah diperbincangkan kepada manusia lain, nah ini akan Allah ungkap nanti. Kalau misalnya niat buruk juga kemudian telah terrealisasikan dengan anggota tubuh, maka akan Allah ungkapkan. Walaupun yang terrealisasikan di anggota tubuh itu adalah amalan yang zahirnya baik. Misalnya amalan niatnya buruk, niatnya dia sholat tahajud untuk dilihat oleh orang. Bukan dimaksudkan untuk mencontohkan supaya orang mengikuti sholat tahajud, bukan, melainkan untuk dipuji oleh orang. Kemudian dia zahirnya sholat tahajud, niatnya salah. Sholatnya apa? Apakah sholatnya sah? Tidak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah. Nah, orang-orang di dunia yang melihatnya itu tentu akan biasanya akan memujinya. Nah, kemudian nanti akhirat itu wahusilama fi sudur, akan dinyatakan, dijelaskan tentang niat yang telah dia buat dalam sholat tahajud tersebut, dan akan ketahuan, akan ketahuan. Syekh Utsaimin berkata, man taqarraba ilal khalqi bima yataqarrabu bihi ilallah ibta'adallahu anhu wabta'ada anhu al-khalq. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada makhluk, barang siapa yang mendekatkan diri kepada makhluk Allah dengan amalan yang seharusnya didekatkan dengannya kepada Allah, ya. Jadi barang siapa yang mendekatkan diri kepada makhluk dengan amalan yang seharusnya menjadi pendekatan dirinya pada Allah, maka Allah akan menjauh darinya, dan juga manusia juga akan menjauh dari itu. Perlu diperhatikan kaidah tersebut. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada manusia melalui apa? Melalui apa? Melalui amalan yang seharusnya sebagai kurban taqarrub, pendekatan diri kepada Allah, maka Allah akan menjauhinya dan juga manusia akan menjauhinya. Kalau kita lihat juga, misalnya seseorang bersedekah itu karena apa? Karena sebentar lagi akan ada pemilihan sesuatu, nah, pemilihan dirinya akan menjadi calon apa gitu kan. Nah, kemudian sebelumnya dia melakukan pendekatan kepada manusia dengan amalan yang seharusnya menjadi amalan pendekatan kepada Allah, seperti sedekah. Sedekah untuk masjid misalnya. Sedekah untuk masjid atau wakaf atau semacamnya. Nah, itu semua adalah apa? Semua adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Itu seharusnya seperti itu. Tetapi niatan dia bukanlah untuk itu, melainkan pendekatan kepada manusia supaya manusia dekat dengannya dan memilihnya. Maka apa balasannya nanti? Allah akan menjauh darinya dan makhluk akan menjauh darinya. Adapun makhluk yang mendekat padanya itu adalah makhluk-makhluk yang tertipu dengan amalan dia. Ya. Jadi bukan berarti semua makhluk akan menjauh, enggak. Ada makhluk yang tertipu. Ada makhluk yang tertipu, dan itu yang ada di kenyataan, ada di realita, di lapangan terjadi. Kayak seseorang mendekatkan diri kepada makhluk-makhluk tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan, melainkan sekadar mencari tarafu', ketinggian harkat diri, harga diri, supaya manusia mendekatinya, supaya manusia memujinya, supaya manusia memilihnya, dan tidak ada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjauh darinya dan juga makhluk-makhluk akan menjauh darinya, kecuali makhluk-makhluk yang tertipu akan zahir amalannya. Baik, sekarang kita berlanjut ke hadis nomor 8. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dhalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya fa huwa fi sabilillah. Hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, ia bertutur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tiga hal. Pernah ditanya tentang satu, orang yang berperang karena menunjukkan keberanian. Orang yang berperang karena menunjukkan keberanian, itu satu. Kemudian yang kedua ditanya tentang orang yang berperang karena fanatisme, ta'assub, hamiyah, Itu kedua. Yang ketiga, orang yang berperang karena riya, berarti ingin dipuji dan semacamnya. Tiga hal ini, manakah diantara ketiganya yang berperang di jalan Allah? Maka Rasulullah SAW tidak berkata itu tidak, ini bukan, ini iya, bukan. Tetapi Rasulullah menjawabnya dengan kaidah yang mencakup di dalamnya jawaban yang sangat baik. Maka Rasulullah menjawab, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah. Jawaban ini tidak khusus untuk pertanyaan tiga tadi di atas, untuk tiga pertanyaan tadi. Tetapi jawaban ini untuk beragam, berpuluh-puluh pertanyaan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memiliki mukjizat jawamir al kalim yang tidak terdapat pada siapapun selainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengesahan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan juga Muslim. Dan lafaz atau redaksi hadis ini adalah redaksi dari Muslim. Menunjukkan apa? Menunjukkan lafaz yang dimiliki oleh Al Bukhari itu ada sedikit perbedaan, namun temanya sama dan mirip, serupa, ya. Kemudian kosakata asing. Pertama, hamiyah. Hamiyah itu adalah ta'asub, yaitu fanatisme. Di antara wujud sikap fanatisme adalah bersemangat dan berupaya dalam berjihad hanya untuk melindungi istri, keluarga atau kerabat. Namun di sini perlu juga dirinci maksudnya apa? Jika misalnya seseorang melindungi istri, keluarga atau kerabatnya dari orang-orang jahat, maka ini bukan termasuk dalam bab yang dicela, bukan. Tapi justru di sini kewajiban baginya untuk melindungi keluarganya, ya kan? Berbeda. Tetapi jika sekadar untuk melindungi misalnya keluarga bangsawan misalnya. Nah, keluarga bangsawan. Dan yang ditujukan bukanlah untuk melindungi keluarganya dari keburukan, bukan. Tetapi supaya harkat keluarganya sebagai bangsawan itu tetap tinggi. Jangan sampai dijatuhkan oleh orang-orang tertentu. Nah, ini bukan termasuk jihad fisabilillah. Bukan termasuk jihad fisabilillah. Itu yang dimaksud di sini. Kalau misalnya melindungi istri, keluarga atau kerabat, bahkan teman, bahkan saudara sendiri, melindungi kaum muslimin, nah itu justru terpuji. Jika apa? Jika ya memang ada keburukan yang akan menimpa mereka. Nah, kita kalau misalnya punya otoritas dan kemampuan melindungi, maka melindungilah. Kemudian yang kedua ada riya, kata riya di sini. Yaitu riya di sini beliau hafizahullah Syekh Salim itu mendefinisikan, memperkenalkan riya dengan contoh. Bukan memperkenalkan riya dari segi hakikatnya, bukan, tapi dari segi contoh. Yaitu memperlihatkan diri kepada manusia agar mereka menyaksikan perannya dalam peperangan sehingga dia pun dipuji dan merasa puas diri. Nah, ini bahaya. Jadi contohnya di sini dalam peperangan, sebagaimana dicontohkan, sebagaimana dimaksud dalam hadis. Namun sebenarnya riya itu lebih luas daripada ini. Riya itu bisa kita katakan memperlihatkan diri kepada manusia agar mereka menyaksikan kebaikannya misalnya. Menyaksikan perannya dalam dakwah misalnya. Menyaksikan sedekahnya misalnya. Sehingga dia pun dipuji dan merasa puas diri. Dan kadang-kadang hal itu riya dilakukan untuk apa? Untuk menggapai kenikmatan duniawi. Riya dapat menghapus pahala amal kebaikan seseorang. Riya dapat menghapus pahala amal kebaikan seseorang. Sebagaimana saya jelaskan dalam kitab Mubtilatul A'mal. Ini kitab beliau yang lain. Pengaruh sifat ini pun sangat buruk terhadap kesatuan umat. Seperti yang saya jelaskan dalam risalah khusus berjudul Ar-Riya wa Atharuhu Sayyi'ah fil Ummah. Itu kitab lain lagi, risalah lain. Risalah itu lebih umum daripada kitab. Tapi biasanya kalau risalah zaman segini artinya adalah surat, yang berarti dia bukanlah berupa kitab, bukanlah berupa kitab. Namun bisa saja risalah itu menjadi kitab, ya, seperti risalah usul asalatah misalnya. Nah, itu bisa menjadi kitab, kan? Kita anggap kitab itu, walaupun sedikit apa kalimatnya. Kemudian kalimatullah, apa yang dimaksud dengan kalimatullah di sini? Kalimat Allah. salah satu tujuan jihad adalah berdakwah fi sabilillah di jalan Allah, yakni mengajak umat manusia kepada Islam. Jadi maksud kalimatullah adalah apa? Agama Allah. Kalimatullah ini maksud dalam hadis ini adalah agama Allah. Maka dikatakan di sini barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan agama Allah, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah. Ini jihad di medan perang ya. Ada juga jihad di medan dakwah. Jihad di medan dakwah, orang yang berperang misalnya mengajar dengan tujuan meninggikan agama Allah, mensyiarkan agama Allah. Atau barang siapa misalnya mengadakan kajian dengan tujuan mensyiarkan agama Allah. Atau barang siapa yang menyelenggarakan event-event tertentu dengan tujuan mensyiarkan agama Allah, dan tentu harus sesuai atau tidak melanggar agama dalam event tersebut, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah. Dia berdakwah di jalan Allah. Jadi maksud dari kalimatullah di sini adalah agama Allah Ta'ala, agama Islam. Dalam beberapa riwayat seputar hadis ini terdapat beberapa pertanyaan yang intinya menyebutkan 5 motivasi utama seseorang dalam berperang. 5 motivasi utama seseorang dalam berperang. Pertama, mencari ghanimah. Ibarat misalnya mencari ghanimah juga kalau dalam mengajar mencari imbalan misalnya. Dengan tujuan mencari imbalan. Nah, itu sama dalam mengajar atau mengajar agama maksud saya. Karena mengajar agama diharuskan untuk lillahi ta'ala. Jadi ghanimah kalau dalam perang, kalau dalam mengajar agama itu mencari misalnya imbalan dan semacamnya. Mencari di sini bukan berarti menjadikannya sebagai salah satu sumber nafkah, bukan, tetapi mencari di sini menjadikannya sebagai tujuan. Menjadikannya sebagai tujuan, karena kalau seseorang mengajar baik di pesantren atau kajian seperti ini atau hal-hal lain, kursus atau semacamnya, uang pemberian dari murid atau misal dari yayasannya, itu bukan termasuk hal yang haram. Terlebih sekarang ini kan yang namanya hajat manusia itu sangat banyak. Dan juga bagaimana manusia sekarang membutuhkan banyak hal sekarang, apalagi di perkotaan. Satu, mencari ghanimah, motivasi. Ya, jadi motivasi utama. Kalau misalnya dijadikan motivasi utama itu salah. Misalnya mengajar dijadikan motivasi utamanya adalah mencari penghasilan darinya. Nah, ini salah. Kalau ini salah, menjadikannya motivasi utama. Tapi jika misalnya imbalan dari mengajar tersebut memotivasi seorang pengajar, itu tidak masalah. Karena bagaimanapun itu adalah sebuah tabiat manusia. Tabiat manusia. Ya, membutuhkan ini dan itu. Kemudian yang kedua, menunjukkan keberanian dalam jihad, di medan perang, menunjukkan bahwasanya dia berani, bisa menebas sana sini misalnya, atau di barisan bagian depan misalnya, untuk menunjukkan bahwasanya dia besar dan berani, gagah. Nah, kalau misalnya dikiaskan juga dalam dakwah misalnya, seseorang dai yang misalnya dia mengajar atau melawan aliran sesat misalnya, nah dengan menunjukkan apa? Menunjukkan keberanian dengan motivasi utama sebagai menunjukkan dia itu berani, sehingga orang-orang menganggapnya berani. Nah, ini bisa membatalkan amalan. Menunjukkan keberanian itu bisa juga bagian dari riya sebenarnya. 3, sikap riya. Kita insyaallah kita lanjutkan pekan depan, hari Kamis insyaallah.